Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'alam al-ta'alim tazakura tazkir wa nafa' al-indifa' al-ifada al-istifada al-hasa' la tamasu bi kitabillah sunnati rasulih hudwa ila al-huda wa dalala ala al-khair ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. فقال المصنف رحمه الله نافعنا به بعلومه في الدارين آمين. وعليك بصيام الأيام التي ورد الشرع بترغيب في صيامها كيوم عرفة لغير الحج. Dan atas kamu hendaknya untuk berpuasa di hari-hari yang dianjurkan di dalam agama itu untuk kita berpuasa, seperti hari Arafah, selain untuk orang yang sedang berhaji. Wa yaumi Asyura wa Tasu'a wa Sid min Syawal wa tudhi'a fiha min sani yaumil Id fa inna dzalika ablaw fi riyadatin nafas. Begitu juga seperti hari Asyura dan hari Tasu'a, dan juga tanggal 6 atau 6 hari daripada bulan Syawal, dan dimulai 6 hari daripada bulan Syawal dari hari kedua setelah hari raya. Karena hal itu lebih kuat untuk mendidik jiwa kita. Wa alaika bi siyami salasati ayyam min kulli syahr fa inna dzalika ya'dilu siyamad dahr. Dan juga hendaknya kamu berpuasa 3 hari setiap dalam 1 bulan. Karena sesungguhnya hal itu pahalanya bisa menyamai pahala shaumud dahr, pahala puasa setiap hari sepanjang umur. Wa in taharrak wa in taharraita lahul ayyam albit fa huwa ahsan. Dan jika kamu lebih memperhatikan puasa 3 hari di hari-hari bid, ayyamul bid 13, 14, 15, fahuwa ahsan, maka itu lebih baik. Karena alaihi salatu wasalam kana la yada'u siyamaha hadran wala safaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak meninggalkan puasa hari-hari ayyamul bid, baik di waktu di kota ataupun di waktu di perjalanan. Beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan kepada kita tentang puasa-puasa yang sunnah, dan beliau menganjurkan untuk kita berpuasa dengan puasa-puasa yang dianjurkan dalam agama untuk kita melaksanakan dan mengamalkannya. Pertama, kita katakan bahwasanya puasa ada puasa yang wajib. Sebagaimana kita puasa di bulan Ramadan, itu adalah puasa yang wajib. Begitu juga puasa qada. Kalau misalnya kita tidak berpuasa di bulan Ramadan beberapa hari, baik dengan uzur, apalagi kalau tanpa uzur, maka itu diwajibkan untuk kita qada. Walaupun dengan uzur sakit, walaupun dengan uzur musafir, maka tetap diwajibkan untuk mengqadha. Maka ketika mengqadha puasa tersebut, maka itu puasa termasuk puasa yang wajib. Dan kalau tidak berpuasanya di bulan Ramadan tanpa uzur, maka mengqadhanya harus langsung setelah hari raya, dan tidak boleh ditunda walaupun satu hari kalau tanpa uzur. Tapi kalau dengan uzur, termasuk para wanita, pasti biasanya para wanita yang masih ya datang bulan, dalam satu bulan Ramadan bisa jadi 6 hari, 10 hari tidak berpuasa karena sedang datang bulan, ma'zur, maka itu termasuk wajib diqadha. Kalau sholat wanita haid, tidak wajib mengqadhanya di hari-hari haid. Tapi kalau puasa Ramadan dan kebetulan wanita sedang haid, maka wanita wajib untuk mengqadanya sebagaimana sabda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqada'i shum wa la nu'maru biqada'i shalah. Kami diperintahkan oleh Rasul, diperintahkan untuk mengqada puasa Ramadan, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. 6 hari sedang haid, 6 hari datang bulan berarti 6 hari tidak salat, dan tidak wajib untuk mengqada atau mengganti. Bahkan hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ibn Hajar mengatakan haram untuk mengqada puasa di hari-hari haid, dan Imam Romli mengatakan makruh. Yang jelas ya, tidak dianjurkan untuk mengqada puasa di hari-hari haid, tapi mengqada salat di hari-hari haid ya. Tapi mengqada puasa hukumnya wajib. Dan tidak boleh ya, kalau kau mengembatalkan atau tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur seperti haid tadi, sakit, musafir, boleh dia undur untuk mengqadanya. Tidak harus langsung setelah hari raya, tapi tetap ada batas. Batasnya sampai kapan? Sebelum Ramadan yang selanjutnya tiba. Sebelum Ramadan yang selanjutnya datang. Jadi sebelumnya. Mau qadha di bulan Syawal boleh, mau di qadha di bulan ya, haji boleh, bulan Maulid, bulan Rajab boleh. Tapi terakhir nanti di bulan Syawal, jangan sampai tidak diqadha sampai datang Ramadan yang selanjutnya, maka hukumnya dosa. Selain dosa, wajib juga membayar sanksi. Sanksinya setiap harinya yang belum diqadha puasa tersebut, itu harus diganti dengan 1 mud beras. 1 kilo kurang 1/4 setiap harinya. Diberikan kepada orang miskin. Kalau 6 hari ya berarti 6 mud setiap harinya, berarti 6 mud. 1 mud setiap harinya, kalau 6 hari berarti 6 mud. Nah itu diberikan kepada orang miskin. Kalau terlambat mengqadanya sampai bulan Ramadan yang selanjutnya tiba. Nah ini termasuk puasa yang wajib, puasa qadha. Ada juga puasa yang wajib selain puasa qadha, yaitu puasa kafarah. Jika seseorang punya kewajiban membayar kafarah, ya kafarah ada macam-macam. Ada kafarah karena jima fi Ramadan, kafarah karena melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya, itu kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Termasuk ya, di antara kafarahnya adalah 2 bulan berpuasa berturut-turut, dan itu yang sekarang mungkin yang kewajiban yang harus dilakukan. Karena awalnya adalah idku raqabah. Idku raqabah sudah tidak ada. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut termasuk kafarah jima fi Ramadan. Begitu juga ya, kafarah gatal, siapapun yang menyebabkan kematian orang lain itu wajib membayar kafarah. Termasuk kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal, dia wajib membayar kafarah. Dan kafarahnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sama seperti tadi. Nah, ini adalah puasa yang wajib hukumnya. Termasuk puasa yang wajib. Atau puasa yang wajib juga puasa yang dinazarkan. Jika dia nazar anah besok mau puasa, berarti besok wajib dia melaksanakan puasa. Maka puasanya menjadi puasa yang wajib. Ada puasa yang wajib. Ya, kemudian ada puasa yang sunnah. Nah, puasa yang sunnah ini terbagi ke 3 bagian. Ada yang setahun hanya terjadi sekali. Setahun hanya terjadi sekali. Seperti puasa Arafah. Sebagaimana tadi beliau menyebutkan puasa hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Di mana di saat itu ya, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji berada di Padang Arafah untuk melaksanakan rukun penting daripada rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Sedangkan yang selain haji dianjurkan di hari itu untuk melakukan ibadah puasa di hari Arafah. Tapi bagi yang haji tidak sunnah. Karena orang yang sedang haji ketika di Padang Arafah sibuk dengan macam-macam ibadah. Sibuk dengan sholat, sibuk dengan membaca istighfar, sibuk membaca zikir, sibuk membaca Quran, sibuk membaca sholawat. Yang penting diminta orang yang sedang berada di Padang Arafah mengamalkan atau melaksanakan ibadah haji, diminta untuk ibadah sepanjang hari di hari Arafah. Kalau mereka berpuasa di hari itu, otomatisnya tenaganya berkurang untuk melakukan ibadah-ibadah. Tenaganya berkurang, apalagi di saat yang sangat panas, kemudian di saat berdesakan dengan orang lain, di saat raminya mereka berjamaah, ya berkumpul dalam satu tempat. Ya, oleh karena itu tidak disunahkan yang sedang haji untuk puasa bulan atau hari Arafah. Tapi yang selain haji disunnahkan untuk puasa Arafah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Siamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah an yukaffir as-sana al-madiya, as-sana al-madiya wa sana al-baqiya." Atau kama qala Rasulullah SAW. Puasa Arafah itu, katanya Rasulullah SAW, insyaAllah Allah akan mengampuni bagi yang mengamalkannya dosa-dosa 2 tahun. Dosa-dosa tahun yang sebelumnya dan dosa-dosa tahun yang setelahnya. Jadi 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah. Kalau kita puasa, maka sepanjang tahun yang sebelumnya dan setahun yang setelahnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut Imam Ibn Hajar dan yang lain-lain, yang diampuni itu dosa-dosa kecil, tapi kalau dosa-dosa besar harus khusus meminta ampun kepada Allah, harus istighfar, harus menyesal, ya harus niat tidak mengulangi lagi, harus dengan syarat-syarat ini. Tapi kalau dosa-dosa kecil tanpa meminta ampun kepada Allah, ya tanpa juga dia menyesal, tanpa juga niat dalam hati tidak mengulangi lagi, dengan mengamalkan puasa hari Arafah, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Bahkan Imam Romli mengatakan bukan dosa kecil aja, tapi dosa besar pun juga akan diampuni oleh Allah, katanya Imam Romli. Ya, 2 tahun lumayan, ini sungguh luar biasa. Ya, artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan ini termasuk ya keutamaan yang besar yang kita dapatkan kalau kita berpuasa bulan Arafah. Dan juga mereka para ulama mengatakan itu ibisarah, itu kabar gembira bahwasanya orang yang mengamalkan puasa hari Arafah, insyaallah dia akan hidup dalam 1 tahun ke depan. Tidak akan ditakdirkan oleh Allah meninggal. Kenapa? Karena akan diampuni dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Berarti itu janji Allah akan mengampuni dosa-dosa yang setelahnya. Artinya dia akan berada atau dia masih dalam keadaan hidup 1 tahun setelah dia mengamalkan puasa Arafah. Bahkan ya, dikatakan oleh ulama juga, puasa Arafah bukan hanya diamalkan dan dilakukan oleh orang atau manusia, tapi bahkan diantara mereka ya, mengatakan hewan-hewan pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan atau di hari Arafah. Sebagian mengatakan seperti itu, dan itu pernah dibuktikan oleh mereka di saat mereka membawa daging ke hutan, kemudian mereka melemparkan daging itu ke binatang-binatang buas. Tapi diperhatikan oleh si pemilik daging tersebut, binatang buas itu ketika berdatangan tidak memakannya, hanya dilihat aja. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terbenam matahari lah. Maka di situ mereka berebutan untuk memakan daging tersebut. Ini berarti menunjukkan bahwasanya hewan-hewan pun juga ikut mengagungkan dan menghormati bulan atau hari Arafah, ya, dengan mereka tidak makan di hari tersebut. Walaupun yang kita katakan itu termasuk puasa sunnah yang hanya terulang dalam 1 tahun hanya sekali. Jadi termasuk dianjurkan untuk kita berpuasa nanti tanggal 9 Zulhijjah. Ya, begitu juga hari Asyura. Sebutkan oleh beliau juga hari Asyura ini 10, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Hari ke-10 daripada bulan Muharram itu juga disunnahkan untuk kita berpuasa. Ya, pertama selain juga hari Asyura, karena itu bulan Muharram termasuk bulan haram. Dan bulan haram ini memang bulan yang lebih utama dan lebih banyak pahalanya kalau kita berpuasa di bulan-bulan yang haram. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullah al-haram. Kalau kita mau berpuasa, puasa paling afdal jelas puasa Ramadan. Setelahnya adalah puasa di bulan haram. Bulan haram ada 4. Ya, berturut-turut 3 bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Berturut-turut. Kemudian satu sendiri yaitu bulan Rajab. Nah, di bulan-bulan haram ini kalau kita berpuasa, pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdagang, keuntungannya lebih banyak. Nah, kita berdagang dengan dagangan akhirat, kita berdagang pahala dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah untuk mendapatkan keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah kalau diamalkan, dilakukan di bulan haram, puasanya bisa atau pahalanya bisa lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fi kitabih Al-Ihya. Imam Ghazali menukil dalam kitabnya Ihya, bahwasanya telah datang riwayat bahwasanya yang berpuasa 3 hari daripada bulan haram, hari Kamis, Jumat dan Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, bulan haram, bulan-bulan haram tadi itu, maka setiap harinya, ya setiap harinya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah 900 tahun. Ya lumayan ya, 900 tahun. Ya, walaupun mungkin wah, masa sih sampai sebanyak itu pahalanya. Setiap harinya berarti 900 kali 3 itu. Ya, akan kita dapatkan ibadahnya seseorang yang beribadah 900 tahun namanya. Ini dalam kitab Al-Ihya disebutkan oleh Imam Ghazali. Ya, dan boleh digabung dengan puasa yang lain. Boleh diniatkan dengan niat qadha puasa Ramadan, atau kalau ke Kamis diniatkan sekalian puasa ya, hari Kamis. Kalau kebetulan misalnya Arafah diniatkan puasa Arafah, kebetulan Asyura diniatkan puasa Asyura. Ya, khususnya kalau memang dia punya qadha, dianjurkan untuk dia mengqadha puasanya. Ya, karena mengqadha puasanya kalau digabung dengan puasa atau hari yang sunnah kita berpuasa dan diniatkan mengamalkan dua-duanya, maka dia akan mendapatkan pahala dua. Pahala puasa qadha, pahala sekaligus puasa sunnah. Jadi ada yang punya qadha Ramadan, khususnya para wanita, kalau dia nantinya di waktu Arafah ya, mereka berpuasa, niatkan. Niatkan puasa qadha, niatkan puasa Arafah. Asyura puasa lagi, niatkan puasa qadha, niatkan puasa Asyura. Senin Kamis, niatkan puasa qadha, niatkan puasa Senin Kamis. Nah, termasuk yang hanya satu tahun, hanya satu kali terjadi puasa sunnah itu adalah Arafah dan juga ya, Asyura. Itu termasuk yang sunnah. Ya. Ada lagi yang hanya sebulan sekali, bukan setahun tapi setiap bulan. Puasa apa? Tadi disebutkan juga oleh beliau, yaitu puasa ayyamul bid, ayyam al-bid, puasa di hari-hari putih. Maksudnya hari-hari putih tanggal 13, 14, 15. Dinamakan hari-hari putih karena malamnya bulannya itu sempurna. Malamnya bulannya bentuknya sempurna dan menerangi bumi sehingga langit menjadi terang. Dinamakan ayyamul bid. Ini hari yang di malamnya keadaan langit terang karena bulannya sempurna. Nah, yaitu tanggal 13, 14, 15. Ini bulan-bulan Arab ya, bukan bulan Masehi ya. Jadi 13, 14, 15 setiap bulan. Setiap Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, seorang muslim harus hafal ya dengan bulan-bulan Hijriah. Jangan hanya menghafal bulan-bulan Masehiyah. Kalau ditanya, coba ente sebutkan bulan Hijriah ya dengan tertib, enggak bisa menjawab. Ini malu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tanggalan Islam malah dia enggak hafal. Jadi setiap bulannya dianjurkan dan dikatakan tadi Nabi tidak meninggalkan puasa tersebut. Baik di waktu di rumah ataupun di waktu musafir, yaitu puasa ayyamul bid. Bahkan termasuk ya fadilahnya, termasuk fadilahnya bisa menghilangkan penyakit dalam, penyakit batin, bukan penyakit dalam tapi penyakit batin. Mungkin ada yang stres, mungkin ada yang sering galau ya, mungkin ada yang ada bisikan yang sering datang. Untuk menghilangkan seperti itu termasuk dengan cara puasa hari-hari ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, bulan Hijriah. Nah, ini termasuk yang sunnah dan hanya setiap bulan satu kali. 13, 14, 15 tiap bulan. Nanti selesai bulan ini, bulan berikutnya 13, 14, 15. Dan disunahkan juga untuk puasa sud, sebaliknya bid, ayam as-sud, hari-hari yang hitam. Artinya hari-hari yang gelap. Yaitu tanggal 28, 29, 30. Karena malamnya gelap. Karena ya hari-hari terakhir setiap bulan itu bulan tidak tampak atau tampak hanya sedikit aja sehingga mata langit dalam keadaan gelap, dinamakan hari-hari hitam, hari-hari yang gelap. Nah, itu sunnah juga puasa tanggal 28, 29. Kalau sampai 30 bulannya ya tanggal 30. Itu namanya ayyamus sud. Nah, ini terulang setiap bulan sekali. Terulang setiap bulan sekali dan ada yang setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali ini hari Senin Kamis. Hari Senin, hari Kamis, tu'radul amal yaumal Isnin wal Khamis, fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Begitulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis amalan manusia diangkat oleh malaikat ya dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Kenapa? Karena ingin ketika diangkat amalnya ke langit dalam keadaan Nabi SAW sedang berpuasa, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Senin Kamis akan terjadi setiap minggu. Senin Kamis, minggu sekarang, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, setiap minggu terulang. Tadi ada yang setiap bulan, ada yang setiap tahun, ada yang setiap minggu. Ini puasa-puasa sunnah. Ada lagi puasa yang sebaliknya. Puasa yang bukan sunnah tapi makruh. Ini makruh. Ya, puasa yang makruh itu puasa apa? Puasa hari Jumat atau hari Ahad atau hari Sabtu. Sabtu atau Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad lah nyambung. Tapi hanya satu hari. Diniatkan hanya puasa hari Jumat. Diniatkan hanya puasa hari Sabtu. Diniatkan hanya puasa hari Ahad. Itu tidak dianjurkan bahkan dimakruhkan dalam agama. Ya, karena hari Jumat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari Sabtu itu hari ibadahnya orang-orang Yahudi. Hari Ahad ibadahnya orang-orang Kristen. Jadi kalau kita hanya puasanya hari Ahad, seakan-akan kita menyerupai orang-orang Kristen. Kalau misalnya kita hanya ibadah di hari Sabtu, berarti seakan-akan kita menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, kalau dua hari digabung, tidak apa-apa. Jumat dengan Sabtu, Sabtu dengan Ahad. Ya, itu tidak apa-apa. Atau Kamis dengan Jumat. Itu tidak makruh. Tapi kalau satu hari aja, Jumat aja, Sabtu aja, Ahad aja, tanpa ada sebab, maka hukumnya makruh. Kecuali dengan ada sebab. Sebab itu apa? Seperti ini, sebabnya karena puasanya karena qadha. Sebabnya karena kebetulan hari Arafah atau hari Asyura, kebetulan hari Jumat, kebetulan hari Sabtu. Kita puasanya Arafah karena sebab, enggak apa-apa. Tapi kalau enggak ada sebab, hanya ingin puasa hari Jumat, hanya ingin puasa Sabtu, enggak ada bertepatan dengan Arafah atau Asyura dan tidak digabung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, maka hukumnya itu makruh. Itu yang dikatakan oleh ulama. Ada lagi ya puasa yang haram malah. Bisa makruh, bisa haram berpuasa. Masa puasa itu haram? Iya, bisa puasa itu haram, bukan dapat pahala tapi dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang diharamkan itu terbagi ke dua bagian, haram dan tidak sah. Dan yang kedua haram tapi sah. Haram dan tidak sah adalah 5 hari dalam 1 tahun. Yaitu hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, dan 3 hari ayam tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Atau nyambung. Hari raya Idul Adha tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah haram berpuasa. Nyambung 11-nya. 12-nya 13. Itu haram berpuasa. Jadi ditambah hari raya Idul Fitri 5 hari. Jadi jangan nanti Idul Adha berpuasa, enggak boleh. Hari-hari 3 hari setelah Idul Adha enggak boleh puasa. Kalau ustaz berpuasa gimana? Hukumnya dosa. Hukum puasanya sah, tidak sah. Sudah tidak sah dan dosa lagi. Dapat dosa ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini haram berpuasa di 5 hari. Apapun sebabnya. Tapi ustaz, ana puasa di hari-hari itu niatnya ana qadha. Walaupun niat qadha. Tapi ana sudah kadung nazar. Ana mau puasa di tanggal 11 Zulhijjah 12. Walaupun sudah nazar. Nazarnya tidak sah. Nazarnya tidak boleh dilaksanakan. Yang penting dan yang jelas, 5 hari puasa itu haram dan tidak sah, apapun alasannya. Nah, itu haram yang diharamkan tapi tidak sah juga. Ada yang haram, puasa itu diharamkan tapi sah. Siapa itu? Puasanya seorang wanita tanpa izin suami. Ya, puasanya seorang wanita tanpa izin suaminya, jika yang memang dia punya suami. Jika bersuami, wanita tidak boleh berpuasa. Baik itu puasanya puasa sunnah, ataupun puasanya puasa qadha, puasa wajib. Tapi qadha-nya kan masih ada waktu panjang, sampai Ramadan selanjutnya. Nah, wanita kalau mau puasa sunnah, seharusnya izin dulu kepada suaminya. Nah, wahai suamiku, ana besok niat puasa, apa diizinkan atau tidak? Kalau suami tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Kalau suami mengizinkan, ya sunnah, dapat pahala dia. Dan kalau tidak izin, maka hukumnya dosa. Dan dalam keadaan puasa pun misalnya, suami mendekati istrinya dalam keadaan puasa, maka hukum puasanya istri batal dan hukumnya istri dosa. Dosa karena berpuasa tanpa izin suami, dosa karena membatalkan puasanya dengan hubungan badan. Jadi dosanya berkali lipat akhirnya, kalau tanpa izin suami. Ini menunjukkan bagaimana besarnya hak suami atas seorang istri. Ya, jadi ketika sudah bersuami, waktu-waktu istri itu manfaatnya itu haknya suami. Suami menginginkan kapan aja, ya, menginginkan kepada istrinya kapan aja, maka istri tidak boleh menolak. Bahkan dalam keadaan memasak, dalam keadaan sibuk apapun, selama bukan karena uzur sakit, maka istri tidak boleh menolak. Jadi artinya kalau istri berpuasa, suami menginginkan, kan tidak bisa akhirnya. Sedang berpuasa, masa mau melakukan? Nah, untuk menghindari hal itu, maka si wanita kalau mau berpuasa sunnah ataupun qadha, izin dulu kepada suami. Karena dikhawatirkan nanti suami menginginkan kepada istrinya. Maka itu kalau dilanggar, hukumnya puasanya sah, tapi hukumnya dosa. Dosa tapi hukum puasanya sah. Ya, ini yang perlu diketahui. Keluar daripada puasa, sholat sunnah. Kalau si istri sholat sunnah, tidak harus izin suami. Loh, kenapa? Bedanya apa? Kalau sholat sunnah hanya sebentar. Sholat duha, sholat rawatib kan sebentar. Tapi suami takut menginginkan. Ya kan sebentar, nunggu sebentar. Masa cuma 2 rakaat, tidak mau nunggu suaminya. Ya, tapi kalau puasa sunnah dari subuh sampai maghrib, suami disuruh nunggu padahal dalam keadaan membutuhkan sudah dari kemarin-kemarin ini. Ya, ini yang dikatakan alasannya kenapa diharamkan atas wanita. Kecuali katanya ulama, idza ulima ridahu. Jika wanita tanpa izin suaminya, tapi dia pasti yakin suaminya ridho, pasti yakin suaminya memberi izin, tapi tidak izin, cuma yakin pasti diridhoi, diizini oleh suaminya, maka boleh dia untuk berpuasa. Kalau memang diyakini suaminya meridhoi dan mengizinkan. Tapi kalau tidak, maka istri tidak boleh berpuasa dengan puasa yang sunnah ataupun qadha yang waktunya masih panjang, kecuali dengan izin suami. Nah, maka dikatakan di sini oleh Habib Abdullah bin Wahdat untuk kita mengamalkan puasa-puasa ini. Khususnya katanya beliau tadi, minimal kita puasa 3 hari setiap bulan. 3 hari ini bisa kita jadikan 3 hari ini puasa Senin, Kamis, atau Senin, Kamis digabung sekaligus 13, 14, 15. Berarti hari Ayyamul Bid. Jadi kalau kita 13, 14, 15 kebetulan hari itu adalah hari Senin atau hari Kamis, niatkan juga puasa Bid, puasa hari-hari Bid, hari-hari putih, niatkan puasa Senin atau Kamis, sekaligus kita bisa niatkan puasa 3 hari setiap bulannya. Sebagaimana tadi disebutkan, barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, maka seakan-akan ya orang itu puasa setiap tahun, setiap hari sepanjang umurnya. Puasa dahar. Namanya puasa apa? Puasa dahar. Ya, ada ana punya sahib, ana punya teman mengamalkan puasa dahar. Puasa dahar itu setiap hari puasa, Masya Allah. Kemana-mana puasa. Walaupun hadir acara, puasa tetap. Pergi safar sama anak berkali-kali, tetap puasa dia. Jadi puasa, mengamalkan puasa dahar. Setiap hari puasa. Itu puasa dahar. Itu sunnah. Tapi dengan syarat. kalau tidak takut meninggalkan hak yang wajib, baik itu hak kepada Allah ataupun hak kepada manusia. Kalau dia puasa setiap hari, tapi meninggalkan istrinya di rumah tanpa diberikan nafkah karena tidak kerja. Puasa terus setiap hari, tapi tidur, tidak kerja, tidak nyari nafkah. Ya itu haram. Lebih baik keluar ke pasar, ke toko, kerja, cari nafkah, walaupun tidak puasa. Karena itu wajib nyari nafkah. Nah, puasa hukumnya sun, tidak boleh mengamalkan yang sunnah, tapi dengan mengamalkan sunnah akhirnya meninggalkan yang wajib. Jadi syaratnya puasa setiap hari boleh, bahkan sunnah bagus, kalau dia tidak meninggalkan hak yang wajib, baik hak kepada keluarganya ataupun juga hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia puasa akhirnya tidak bisa sholat lima waktu misalnya, kalau dia puasa dan dia termasuk yang wajib untuk belajar tidak bisa belajar misalnya, maka meninggalkan yang wajib. Kalau misalnya bisa meninggalkan yang wajib, maka puasanya menjadi haram. Puasa dahar. Nabi Allah Adam alaihissalam puasa dahar. Setiap hari puasa. Tapi lebih baik, walaupun kita katakan puasa dahar sunnah, tapi lebih baik lagi puasa Daud. Puasanya Nabi Allah Daud. Kalau Nabi Adam setiap hari puasa, puasa dahar, Nabi Allah Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus begitu. Itu lebih afdal. Afdalus siyam shaumu Daud, katanya Nabi SAW. Riwayat yang lain mengatakan sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa sunnahnya Nabi Allah Daud, yaitu puasa besok hendak, besok lagi puasa, besok lagi hendak. Itu dianggap lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada puasa dahar setiap hari puasa. Kenapa? Karena kalau puasanya setiap hari itu sudah menjadi biasa akhirnya. Artinya beratnya itu tidak terlalu berat, menjadi ringan. Karena apa? Setiap hari memang setiap itu keadaan. Setiap hari keadaannya seperti itu, puasa terus. Jadi biasa. Tapi kalau puasa Daud, sehari puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Di saat ya, dia puasa, dia melihat orang-orang sarapan, kepingin, ngiler kan. Melihat orang ya, makan siang, kepingin, ingat-ingat kemarin, ya Allah, coba kebetulan tidak puasa. Ya, tapi kalau puasa dahar sudah terbiasa sudah. Setiap hari sudah tidak berubah keadaannya. Lebih ringan dilakukan. Ya, padahal lebih banyak puasanya puasa dahar karena setiap hari. Tapi kalau misalnya tidak puasa dahar, tidak puasa Daud, mau puasa 3 hari setiap bulan cukup katanya Nabi SAW. 3 hari setiap bulan 30 hari ini itu cukup 3 hari aja puasa. Itu sudah dapat puasanya dahar. Dapat pahala puasa dahar. Puasa 3 hari. Pernah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ketika bertemu dengan seseorang, kemudian ditanyakan oleh seseorang tersebut, apakah engkau sedang puasa wahai Abu Dzar? Iya, aku sedang puasa. Tidak lama berjalan dua orang tersebut dan bertamu ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika bertamu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengeluarkan hidangan. Dan Abu Dzar ini ngambil makanan mau dimakan, padahal tadi dia mengatakan puasa. Diingatkan sama temannya, diisyaratkan, katanya puasa. Ana tidak lupa. Ana memang ana katakan puasa. Kenapa ana katakan puasa? Karena ana puasa 3 hari setiap bulan. Dan Rasul mengatakan barang siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, berarti setiap harinya puasa sampai seumur hidup. Ya, cuma yang jadi contoh nanti ya. Oh, kalau gitu kalau ditanya orang ana puasa ini, padahal makan. Karena alasannya puasa 3. Ya, artinya insya Allah dapat pahala ya, puasa dahar walaupun dia hanya puasa 3 hari setiap bulannya. Ya, oleh karena itu minimal kalau kita tidak puasa puasa Daud, tidak puasa puasa dahar, tidak bisa, maka minimal 3 hari ditambah hari-hari yang penting untuk kita ngamalkannya, karena banyak fadilahnya, termasuk nanti ini tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, kemudian tanggal 10 Muharram bulan selanjutnya ya, puasa hari Asyura. Itu jangan ditinggalkan. Minimal itu jangan ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh beliau di sini, Al-Hawi Abdullah bin Awi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kesehatan, taufik dan hidayahnya, Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga diterima segala kebaikan kita dan diampuni segala dosa kita, baik dosa yang kecil, dosa yang besar, disengaja ataupun tidak sengaja, dosa kepada Allah ataupun dosa kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diluaskan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, keluarga kita, anak turunan kita, dan semoga diterima sebagai amal yang terbesar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatil Firdaus. Ala hadini akun ya salih jami'a syamilah ya khairi dunia wal akhirah wa ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam al-Fatihah.